Lukas bindu 10:4. Sekali iba suari sabat, Yesus man i rumah pemimpin kalak Parisi. Tuan rumah ras teman-temanna emperdiateken ia. Jenari reh mesekala sakit busungan ku lebe-lebe Yesus nahena ras tanna besar. Emaka nungkun Yesus man guru-guru agama Yahudi ras kalak Parisi. Nina. Rikutkan agama Yahudi, banci tahlang pepalem kalak sakit iba suari sabat. Tapi, sadape kalak ndai langaloi. Emaka ijemak Yesus tan kalak sakit ndai, ipepalemna, jenari isuruhna mulih. Kenca bage, nina Yesus man kalak silid iba serumah Adindawuh anak andu entah lembundu kubas sumur iba suari sabat. Makin minter irinta andu darat iba suari sabat eka. Lanai teraloi kalak ndai ranan Yesus Perbahan idah Yesus piga-piga temuai milih ingan kundul arah ingan si Muhammad, emaka ituri kena perumpamaan enda man kerina kalak si pulung ibas rumah Adi iundang kalak kam ku kerja-kerja erdemu bayu. Ola kam kundul arah ingan si Muhammad, gelah bicara lid gia kalak si belinan asa kam iundangna. La ikata kena man bandu, Miser kam, teman tak enda ije kundul. Sabab adi bage, melak ia kapdu, sabab kam arus miser ku ingan si arah suah. Dage, adi undang kalak kam, ulin kam kundul arah suah, gelah reh si mada kerja ni naman bandu. Oh teman, mari kundulken ibas ingan si Muhammad enda. Alu bage, kam ipahaga i lebih-lebih kalak sinterem. Sabab ise si peganjangken bana, ia mepagi ipeteruk. Jana ise si petruk bana, ia mepagi ipeganjangken. Jenari nina Yesus man singundang ia. Adikam erbahan kerja suari entah berengi, ola undang teman-temandu, entah senina-seninandu, entah kade-kadendu, entah pi anak kutandu si bayak-bayak, gelah ola ia ersi mulih man bandu, alu undang kamka. Tapi adiatendu erbahan kerja man-man, undanglah kalak musil, kalak cempang-cempang, kalak pang-pangan ras kalak pentang. Maka malam tuhu-tuhu atendu, sabablah ia ngasuk bersi mulih man bandu. Di bata ngepagi si irsemulih man bandu, ibaswari kekeken kalak si benar. Megikai si ikataken Yesus ngerana sekalak temue man Yesus, nina. Malam tuhu-tuhu ate kalak si itenahken di bata, ku kerja ibas kini rajaan di bata. Ngaloi Yesus man bana. Litme sekalak si irbahan man-man simbelin, enterem kalak iundang. Kencaseh waktu na kerja man-man Isuruhna juak-juak na ngelgi kalak si enggo iundangna, alu ngataken, ota, engko sikap kerina. Tapi sekala-sekala ia ngataken alangena, si pemenanina, sentabi aku man bandu, sabab baru dengar kal aku nukur juma, ati kulaus ngenehenca. Deba nina, enggo kutukur lembung kulima nioga, lembu penenggala, kucubakan ateku nenggala kenca, emaka sentabi aku man bandu. Si deban kanina, baru dengar akur jabu, perbahan sie, akulah bancireh. Ema kamulihkan mejuak-juak ndai, ituri kena kerina sie man tuanna. Megi sie, merawat tuan ndai, ema kanina menjuak-juakna. To laus ku pasar-pasar, rasku kesain kuta, baba ku jenda kalak musil-musil, kalak cempang-cempang, kalak pampangan ras kalak pentang. Lahan dekasa, ngelapur juak-juak ndai nina. Oh tuan, kai si ikata kendundai, ngo kudalankan. Tapi lid dengar ingan langai isin. Emaka nina tuan eman juak-juakna. To laus ku simpang-simpang ras ku pasar-pasar. Iyahkan kerina kalak si ije, ku bas rumah ku enda gelah dem. Ku katakan man bandu, maka labu sekalak pe si enggo ku undang dobe, ngenanami pangan si enggo ku sikapkan. Asum terem kalak si erdalan ngikutkan Yesus, itulihkan Yesus kalak sin terem jenari nina. Ise pesireh ndahi aku labo banci ia jadi ajar-ajarku. Adilakin kelengen atena mandibata asangken man bapana ras nandena, ndeharana ras anak-anakna, turangna ras seninana, janah bage pe dirina jine. Ise pe labo banci jadi ajar-ajarku, adilakin ipersanna kayu persilangna dengan ikut kena aku. Adili sekala ibas kam atena erbahan menara, tentu ibahanna lebih anggaran biaya guna meteh entah cukup kin duitna entah lang ibas sendungi menara sabab adila bage banci jadi kencai pajak kena palasna lanai ia ngasup dungisa. Zenari kerina kalak singidah dahinna si lolo en cakapken ia. Nina, kalak enda icuba kena majakken tapi la ia ngasup dungisa. Adis kalak raja, laos ras 10.000 kalak reperang ngelawan raja si deban si ras 20.000 kalak. Tentu iukur kena lebe ngasupkin ia entah lang. Adi yakap nakin pe, maka labo ia ngasup, tentu ikirim na utusenna mindo perdamen asum dauh dengar raja e. Tole nina Jesus. Alu bage, apai pekam lah metunggung jadi ajar-ajarku, adi lakin itading kendu krina silit ibas kam. Sira tuhu mehuli, tapi adi sira e pelanai masin, alu kainari banci ipemasin. Tuhu, lanai erguna menjuman tah mencampur pupuk, tapi yang beken nge. Begikanlah, adilit kincupingdu.